kia-kia tengah cita, budak barang keakan, di mana daharna? Gusti, pasihan abdi kakiatan, kamu mayunan hirup, anu sakia perihna. Gusti, pasihan abdi kasolehan. Hirup jadi